menjelang usia 17 kawan. Masa yang terindah dalam hidup wanita, menyambut dewasa serasa semua berganti, menambahkan cinta kasih yang sejati. Hadapilah dunia ini dengan waspada, sejauh kau berhayal tak semua ramah. Naluri lelaki tiada sesuci dirimu, dimana saatnya kau kan berjaya. Sorry.